Sekebun cinta telah berbunga, secabang kasih telah terasa. Sesejuk embun pagi yang menetes dan mengalir membasahi rerumputan. Seindah pelangi yang melukis langit kala bumi sejuk dengan air hujan. Begitulah umpama kata-katamu padaku. Dulu kau sangat memikatku dengan kata-kata indah yang selalu kau ucapkan padaku, dan dengan janji-janji manis yang kau luapkan padaku. Namun kenapa saat aku terbuai dengan semua yang kau berikan, engkau merampas dariku dalam sekejap mata. Kau membuatku terbakar oleh api cinta, dan kau menghancurkan bangunan cinta yang kubangun susah payah. Demi Tuhan, sungguh diri ini dahulu sangatlah berharga, dan sungguh air mata ini sangatlah mahal untuk aku teteskan pada seorang wanita. Tapi kenapa di saat ini air mataku tak henti-hentinya menetes dan mengalir saat ku ingat akan kecurangan dirimu? Kenapa air mata ini sangat murah padamu? Kau memberikan cinta yang palsu padaku, yang aku kira adalah cinta yang keluar dari lubuk hatimu. Tapi ternyata cinta itu hanya kau jadikan sarana untuk mendapatkan dia. Bodohnya diriku menggenggam erat cinta itu dalam hatiku. Apa aku pernah menyakitimu? Kasih, jangankan aku berpikir untuk menyakitimu, sehelai rambutmu pun tak pernah aku lukai. Kini di saat kau sudah bersamanya, aku hanya bisa memandangi kecurangan warna bunga impianku. Menyesal pun tiada guna lagi. Aku tak mungkin memilikimu, karena aku hanya dianggap menyusahkan untuk meraih impianmu. Siapalah diriku? Aku sadar diri ini anak orang tak punya, yang mengharapkan cinta dari anak seorang raja. Kau bagaikan merpati yang bisa terbang sesuka hatimu, sedang aku bagaikan siput yang berjalan satu langkah saja harus susah payah untuk menjalaninya. Aku yang selalu dilanda gelap dan sunyi, yang cuma bisa tersenyum kala terbit mentari. Aku sadari itu semua. Tapi biarlah penyesalan ini yang selalu aku kenang. Tanpa kau curangi pun, aku akan melepasmu, karena memang itu pilihanmu. Biarlah ini menjadi suatu pelajaran untuk insan yang tak punya, agar tak mengharap lagi dicintai oleh seorang putri, meski dalam lubuk hati yang terdalam mengadu pada Tuhan. Aku juga ingin Tuhan, aku juga berhak mendapatkan yang seperti dia, yang tanpa memandang kekurangan juga kelebihanku. Khairul Azam wal Fariz. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diriku. Siapa-siapa.